Saat yang ku nanti tiba, yang ku harap selalu hanyalah sepatah kata cukup sudah. Ku bisikkan di telingamu janjimu nan mesra dengan penuh nada. Tiada bimbang lagi, walau pergi jauh, kelak pun pasti kembali ke hari bahanku. Ini tiada bimbang lagi.